Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. يقول الإمام ذو القيم رحمه الله قال وَاعْلَمْ أَنَّ سُوءَ الْخَاتِمَةِ أَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا لَا تَكُونُ لِمَنْ اسْتَقَامَ ظَاهِرُهُ وَصُلْحَ بَاطِنُهُ. Ketahuilah, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, bahwasanya su'ul khatimah, na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita dari su'ul khatimah, amin. La takunu, su'ul khatimah itu tidak akan terjadi. Liman istaqama, untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang istiqamah. Istiqamah bagaimana? Istiqamah zahiru, zahirnya istiqamah. Wa sulha batinuh, dan batinnya baik. Zahirnya istiqamah, batinnya baik. Berarti lawannya apa? Kebalikannya apa? Kebalikannya apa? Kebalikannya tergantung. Ada yang zahirnya tidak baik, batinnya nah juga tidak baik. Ada yang pura-pura baik, nah hatinya pun tidak baik. Ya tergantung. Na'udzubillah. Masumi abihada, tidak pernah terdengar. Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, enggak pernah didengar orang yang lurus batin dan zahirnya, tidak pernah nam terjadi su'ul khatimah. Ini pandangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Artinya apa? Selama istiqamah zahirnya, selama istiqamah zahir dan batinnya, maka apa? Tidak pernah terjadi su'ul khatimah. Nah, ini dia. Ini dia penting. Kuncinya di situ. Intinya di situ. Kalau mau husnul khatimah, penutup hidup kita baik, zahir dan batin kita juga harus lurus, baik. Karena menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak pernah didengar orang yang lurus hatinya, zahirnya pun lurus, tidak pernah didengar dia mengalami su'ul khatimah, enggak pernah. Ini pengalaman siapa? Ini versi siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah. Bukan mengetahui ilmu gaib, bukan. Memang ini pengalaman apa yang di jumpai oleh Ibnu Qayyim rahimahullah orang-orang yang istiqamah zahirnya, batinnya pun istiqamah, maka dia akan selalu mendapatkan yang baik biiznillah, dengan izin Allah. Syaratnya itu, jangan naudzubillah zahirnya menampakkan kebaikan tetapi batinnya tidak baik, jangan naudzubillah. Wa innama takunu liman lahu fasadun fil aqidah aw israrun ala kabair. Su'ul khatimah ini akan terjadi naudzubillah pada seseorang yang rusak akidahnya. Kalau rusak akidahnya berarti apa? Bukan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan dari akidah Salafiyah, bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari pemahaman Salafus Saleh, bukan, karena akidahnya rusak, sehingga dia mendapatkan su'ul khatimah na'udzubillah, na'udzubillah. Atau yang kedua kata Ibnu Qayyim rahimah, ada kemungkinan kedua, israrun ala kabair, terus continue melakukan dosa besar. Naudzubillah. Sekarang bermaksiat, besok bermaksiat, besok bermaksiat. Terus continue. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, iqdamun alal adzaim, terlalu berani, lancang di dalam melakukan dosa besar. Celengak, celenguk, lihat kanan kiri, enggak ada orang. Akhirnya dia apa? Gaspol dosa besarnya, na'udzubillah. Ya, merasa tidak ada ikhwan mungkin, enggak ada orang, enggak ada yang dijadikan sebagai teguran panutan. Merasa versinya dia, padahal Allah melihat dia, karena dia merasa seperti itu, akhirnya dia pun lancang berbuat dosa, na'udzubillah. Ini yang keberapa? Tiga. Warabbama ghalaba dzalika 'alaihi hatta nazala bil maut qabla taubah. Yang keempat, na'udzubillah. Nah, yang keempat kata Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang dia terus dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh dosa, ketagihan nonton YouTube, ketagihan tiap malam terus, tahu-tahu udah meninggal. Nonton film, nonton YouTube, nonton ini, tahu-tahu ketagihan, tahu-tahu meninggal dadakan dia, na'udzubillah. Hati-hati. Ya, nontonnya yang maksiat, dosa. Akhirnya dia ketagihan dengan dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah. Sehingga kematian sudah menjemputnya. Sebelum dia bertobat kepada Allah, sehingga dia tidak bisa memperbaiki sebelum kematiannya. Wastalim qabla inabah, dia berbuat zalim sebelum dia kembali kepada Allah. Fayazbar bi syaitan inda tilka sadma, maka setanlah bagiannya ketika benturan dia melakukan kemaksiatan dan dosa, dan dicuri, ditarik oleh syaitan. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Qala wa yura anna kana bi masrajirun yazam masjidan lil adhan wal iqamah salah. Disebutkan pernah terjadi di Mesir. Mesir di mana? Mesir Ma'ruf, ya. ada seseorang yang nam marbot bahasa kitanya, azan salat iqamah wa bi wa alai bahau ta'u anwarul ibadah, dia terlihat nampak ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari wajahnya nampak. Ini perhatikan ya. Nah, terlihat dari wajahnya apa? Ketaatan. Faraqa yawman al-manar ala adati li adhan. Maka dia naik ke menara untuk azan. Ya, dia naik ke menara untuk azan. Allahu musta'an. Kemudian apa? Wa kana tahta al-manar darun linasrani wa tala'a fiha. Di bawah menara itu ada rumah seorang Nasrani. Dia pun melihat ke rumah tersebut. Ya, dia pun melihat ke rumah tersebut. Rumah orang Nasrani. Nah, rumahnya orang Nasrani. Fadala 'ala fiha fara ibnata sahib ad-dar faftudina biha, maka dia pun melihat anak perempuan dari pemilik rumah itu. Nah, akhirnya dia terfitnah dengan wanita. Ini berat. Nauzubillah. Terfitnah dengan wanita. Nauzubillah. Karena fitnah wanita, fitnah yang berat. Na'udzubillah. Ya. Allahul musta'an. Fatarakal azan wa nazara ilaihi ilaiha. Maka pemuda tersebut meninggalkan azan. Yang harusnya dia azan. Malah dia apa? Enggak jadi azan dan masuk ke rumah orang Nasrani tersebut. Nauzubillah, masuk ke rumah orang Nasrani. Ya. Allahul musta'an. Wa nazala ilaih, turun dari menara masuk ke rumah orang Nasrani. Faqalat lahu, "Masyaallah kau ma turid?" Maka wanita tersebut yang ada di rumah itu mengatakan, "Ada apa kamu? Kok masuk-masuk ke rumah ini? Apa yang kamu maukan?" Maka dijawab oleh muazin tadi, "Uriduki, aku mau dengan kamu." Faqalat limadha? Kenapa? "Alaqad sabaiti lubbi wa khaddi bijima'i qalbi." Engkau telah menawanku, ya, suka, cinta, syahwat. Nah, ini pentingnya doa. Ya, pentingnya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya dipalingkan, ya, dari tipu daya syaitan, tipu daya syahwat dan yang semisalnya. Nah, engkau telah menawan hatiku. Wa hati bimajami'i qalbi. Qalat la ujibuka ila ribatin abadan. Aku tidak akan melayanimu selama-lamanya, kata perempuan itu. Nah, kalau tazawwujuki, boleh aku menikahi kamu? Kata pemuda muadzin tadi. Qalat, maka wanita itu menjawab, "Anta muslim wa ana nasraniyah." Kamu itu muslim, aku itu nasrani. sedangkan ayahku tidak akan menikahiku dengan kamu. Kemudian si muazin ini bilang, apakah aku harus masuk Nasrani? Alat infal daifal. Kalau kamu mau masuk Nasrani, ya aku akan menikah dengan kamu. Kata siapa wanita tersebut? Fatanassar, maka fatanassar rajulu liyatazawwajaha. Maka pemuda tadi murtad masuk ke agama Nasrani. Na'udzubillah. Untuk menikahinya. Wa qala ma'ahum fid dar. Kemudian tinggal bersama mereka di rumah tersebut. Falamma kana fi asna'i dzalika al-yawm. Setelah nikah, sudah semua dan lain sebagainya, sudah nikah, tinggal di rumahnya. Ya. Hari berikutnya atau setelah itu. Nah, setelah itu apa? Mantan muazin berarti kan sudah murtad. Ya, na'udzubillah. Dia pun naik ke genteng rumahnya. Fasaqata min, jatuh dari genteng itu, dari atap. Famata. Maka mantan muazin ini meninggal mati. Falam yadhhar biha wafatuhu dinahu. Wafatahu dinuhu. Dia pun tidak bisa mendapatkan menggauli istrinya dan meninggal, dan agamanya pun hilang. Na'udzubillah. Wallahul musta'an. Ini berat. Yang seperti ini berat. Kenapa? Fitnah yang paling terbesar ada perempuan. Nah, fitnah yang paling besar adalah fitnah wanita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Qala wa yurwa anna rajulan ashiqa syakhsan fashtadda kalafuhu bihi. Ada diriwayatkan seseorang yang jatuh cinta dengan yang lainnya. Yurana rajul asyqa syakhsan fashtadda kalafuh, semakin berat kecintaannya. Wa tamakkana hubbu min qalbi, sehingga dia pun dikuasai oleh asmara di dalam jiwanya. Atawaqa alaman bi walazim alfirash bisababih. Maka dia pun sengsara, merana, dan jatuh sakit. Dan dia jatuh sakit. Karena apa? Masalah cinta, masalah asmara. Terbayang-bayang, selalu terbayang-bayang. Allahul musta'an. Dia pun jatuh sakit. Wa tamanna'a dzalika syakhs 'alaih. Dia pun tidak bisa mencintainya, berhubungan dengannya. Fashtadda nifaruhu 'an. Dia pun semakin menjauh. Fa lam tazal alwasa'id yamshuna baina hatta wa'ada bi an ya'udahu. Nah, ini naga-naganya kayaknya liwat. Laki-laki suka dengan laki-laki. Karena domirnya domir mudzakkar. Semakin orang yang dia cintai semakin jauh menjauh, dia pun semakin parah sakitnya. Wa akhbir bidzalikal ba'is fa fariha ashtadda faru wa anjala ghammu. Sampai dikhabarkan dia akan balik lagi. Balik lagi kekasihnya. Jadi liwat. Nah, LGBT. Na'udzubillah. Ya. Maka dikhabarkan bahwasanya orang yang dicintainya akan balik lagi. Dia pun bahagia. dia pun sembuh. Naam wa ja'ala antadru lil mi'ad alladhi duriba lahu. Kemudian dia menunggu waktu yang sudah dijanjikan. Wa bainama wa kadzalik ija'ahu sa'i bainahuma fa qala law inna wa salama ila ba'd at-tariq wa raja'a wa raghibtu ilayhi wa kalamtu wa qala inna dhakaran wa fariha bi wa la adkhul madakhil ar-rayb wa la u'aridu nafsi li mawaqi'i at-tuham fa awadtuhu fa aba wa ansaraf fa lamma sami'a al-ba'is usqita fi yadihi wa 'ala ila ashadi mimma kana bih. Wabadat alai alaimul maut. Ketika dalam keadaan penantian, tiba-tiba ada salah seorang datang kepada nah orang yang sakit tadi yang sedang menunggu. Dikhabarkan kepadanya, dia kekasihmu atau orang yang kamu cintai tadi bersamaku, sudah aku sampaikan, ya sudah aku nasihati dan lain sebagainya. Tiba-tiba mundur lagi, pulang lagi. Nah, dan dia mengatakan aku tidak akan terjerumus kepada nah tempat-tempat tuduhan manusia menuduhku nah yang bukan baik, negatif. Kemudian dinasihati supaya balik, supaya menjenguk si fulan yang sakit. Ya sakitnya bukan sakit biasa, sakitnya sakit esek. Sakitnya adalah sakit masalah nam asmara, cinta. Maka tatkala nah orang yang menunggu tadi, kekasih tadi yang dia nah menunggu kekasihnya, mendengar bahwasanya kekasihnya itu tidak datang, dia pun langsung pingsan, jatuh, semakin parah. Maka nampaklah tanda-tanda al-maut, tanda-tanda kematian. Waja'ala yaqulu fi tilkal hal, maka tiba-tiba nah orang yang sakit tadi mengatakan ketika sakaratul maut, ya salmu ya rahatal alili wa ya shifa'ul mudnafin nahili ridaka ashha ila fu'ali min rahmatil khaliqil jalili. Wahai manusia yang menyelamatkan hati yang sakit ini, memberikan ketenangan hati yang sedang sakit. Aku hanya mengharapkan ridhomu. Perhatikan ini kalimat syirik, mengharapkan ridho kepada manusia. Yang harusnya mengharapkan ridho kepada siapa? Allah. Ini kalimat syirik, enggak boleh. Ridhaka ashha ila fu'ali, aku mengharapkan ridhamu, lebih aku cintai ya daripada rahmat Allah. Na'udzubillah. So, kufur. Ucapan-ucapan ini berbahaya. Maka ditegur, Qul dulah ya fulan, ittaqillah, ya fulan, bertakwalah kamu kepada Allah. Enggak boleh ngomong gitu, ini bahaya. Dia karena apa? Lebih mendahulukan, lebih mencintai siapa? Keridhaan manusia, kekasihnya, dibanding rahmat dari Allah Al-Khaliqul Jalil, Sang Pencipta yang Maha Mulia. Makanya ditegur, takillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Alaqad khat faqumtu anhu fama jawastu baba dari hatta sami'tu sayhatal maut. Maka setelah ditegur itaqillah, maka aku pun ya kawannya berarti yang menegur, dia langsung keluar rumahnya. Belum sampai pintu rumahnya mau keluar, dia sudah mati. Ya, yang sakit tadi meninggal, sakaratul maut, meninggal dalam keadaan apa? Dia pun mengucapkan ucapan yang kufur, naudzubillah, naudzubillah. Itu yang liwat. Tadi yang sebelumnya perempuan. Ini juga mengerikan di zaman sekarang, seperti YouTube ya, atau internet-internet yang di situ gambar laki-laki, gambar perempuan, fitnah, mengerikan. Kalau di sini adalah apa? Terlihat orangnya. Kalau zaman sekarang disaku, adanya di HP, disaku, dia akan ketagihan, terus ketagihan dan ketagihan. Nah, tergantung bagaimana dia berperang, bagaimana dia bergulat dengan setan yang ada di dalam jiwanya. Siapa yang kuat, dia yang akan menang. Ketika seseorang dikuasai oleh setan dan dirinya lemah, sehingga dikuasai oleh setan, maka setanlah yang akan menang. Di dalam pertempuran hidup itu mempertaruhkan apa, surga atau nerakanya. Kalau dia su'ul khatimah, na'udzubillah, mengucapkan ucapan-ucapan kufur, na'udzubillah, maka akan menjadi kufur, na'udzubillah, bisyurut wal mawantifail mawaneh, tentunya dengan syarat ya, dan hilangnya penghalang-penghalang yang ada. Nah, ya, sehingga sangat berat. Nah, beratnya kenapa? Karena sudah dikuasai oleh kemaksiatan dan dosa, dikuasai oleh syaitan. Karena Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan apa? Bahwasannya su'ul khatimah itu, semoga Allah melindungi kita darinya, tidak akan terjadi bagi apa? Yang zahirnya istiqamah dan batinnya pun istiqamah. Lah kalau hanya menampakkan, dia menampakkan apa? Secara zahir, mohon maaf, demikian-demikian baik, cuman batinnya na'udzubillah penuh dengan syahwat wa syubhat, na'udzubillah. Yang di zaman sekarang, kalau zaman dulu ya tadi kisah muazin, melihat perempuan naksir, pengen, ya akhirnya murtad. Allahul musta'an. Zaman sekarang, ya mungkin di hadapan yang lainnya tak nampak, tidak terlihat. Cuma antara dirinya dengan Allah, dia main HP, dia main ini, main itu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, ini sangat-sangat mengerikan. Wallahul musta'an. Ya. Karena fitnah-fitnah seperti ini berat sekali. Ya, Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam berdoa. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah bah, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akun minal jahilin. Ya, kata Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, kalau ya Allah, kalau seandainya engkau tidak palingkan aku dari tipu daya wanita-wanita itu, niscaya aku akan cenderung kepadanya. Coba Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, seorang nabi yang mulia, minta kepada Allah untuk apa? Untuk dipalingkan dari apa? Dari fitnah. Fitnah wanita. Ini Nabi Yusuf. Ini pentingnya apa? Berdoa. Sehingga enggak bisa mengandalkan apa kecerdasan, kehebatan, kepintaran. Ya. Tidak bisa. Doa, doa. Berat, kalau enggak doa berat. Ya, sehebat apapun tadi muadzin, padahal muadzin sibuknya dengan azan. Ya. Azan, azan, azan, masya Allah terlihat wajahnya bersinar. Tetapi ketika terkena fitnah perempuan, naudzubillah. Ini pentingnya doa. Ada salah seorang datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berzina di dalam silsilah sahihah milik Syekh Albani rahimahullah. Disebutkan Inafatan syaban atan Nabiya SAW. Ada salah seorang pemuda datang kepada Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah, i'zan li bizina. Wa Rasulullah, izinkanlah aku untuk melakukan perzinahan. Faqbalal qawm alaih fazajaruh. Maka manusia yang lain mengumpat. Para sahabat yang lain mencelanya, mencacinya, menghardiknya. Ya, orang baru. Ya. Faqala mahmah. Faqala udnuhu. Diam, diam. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya sini mendekat. Fadana minhu qariban qala fajalas. Kemudian duduk. Ini. Baik ustaz atau siapapun yang diminta fatwa masalah-masalah yang aib atau mungkin manusia enggak bisa nerimanya, kadang afdolnya empat mata. Di sini dipanggil empat mata duduk. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, atuhibbuhu li ummik, apakah kamu mengizinkan kalau orang lain berzina dengan ibumu? Allah, tidak boleh demi Allah. Sumpah lagi demi Allah, enggak boleh. Jalani Allah fidak. Semoga Allah menjadikan aku, menjadikan engkau sebagai tebusannya. Qala walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Demikian pula manusia yang lain juga enggak mau. Ya. Fawada'a yadahu alaihi, maka tangannya Rasulullah SAW diletakkan pada tangannya. Ini juga lemah lembut. Seorang ustaz, kiai, ajengan, ulama, syekh, ketika ada manusia yang jenisnya seperti ini, jangan langsung dihantam, jangan, pelan-pelan, hikmah, baik-baik. Ya, karena jahil, enggak tahu apa-apa. Syahidnya ini doa, perhatikan. Perhatikan. Ini syahidnya berdoa nih, penting doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maghfir dzambahu." Ini penting. Ya Allah, ampunilah dosanya. Berarti kalau kita apa? Allah maghfir dzambi, kalau kita mau berdoa ini, dirubah domirnya. Ini Rasul mendoakan dia, Allah maghfir dzambahu wa tahhir qalbahu. Ya Allah ampunilah dosanya, bersihkanlah jiwanya. Penting ini doa, catat. Wa hassin farjahu, jagalah kemaluannya. Ini penting, masya Allah. Padahal awal dia minta izin untuk apa? Berzina. Na'udzubillah. Ini doanya penting, bisa dicatat. Tidak bisa disepelekan nih, pentingnya doa. Karena siapapun enggak ada yang selamat. Ya, enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan. wala nadda'il ismah, kita enggak pernah mengklaim diri kita bersih suci, enggak ada. Kullu bani Adam khata, bisa terjerumus, bisa kenapa enggak bisa. Pentingnya doa, pentingnya doa, pentingnya doa. Karena bukan cerdas, udah paham-paham dia dalilnya. Ah, bisa baca kitab, bisa. Cuman pertolongan dari Allah, kekuatan doa. Nah, terlebih bagi kita yang tinggal di mana ibu kota, daerah yang setiap detik terlihat ikhtilat, terlihat wanita. Na'udzubillah. Nah, ini pentingnya doa. Terlebih doa ini, selain doa yang lainnya penting juga. Tetapi ketika diri kita lemah, enggak kuat, apalagi banyak fitnah perempuan, na'udzubillah, ini pentingnya. Rasulullah mendoakan orang tadi, Allahumma ighfir dzambahu, ya Allah ampunilah dosanya. Seperhatian, dimulai mukadimah doa itu dengan ampunan, mohon ampun, Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Lebih mengena, mensucikan, diampuni dosanya. Ya, kalau seseorang kalau sudah diampuni dosanya, maka Allah akan menerima apapun, mengabulkan apapun maksudnya. Nah, makanya para anbiya pun seperti ini, Rabbighfirli warham wa anta arhamur rahimin. Rabbighfirli. Naam. Rabbighfirli apa? Naam. Di sini Rasulullah SAW mengatakan Allahumma ighfir dzambahu, ya Allah ampunilah dosanya. Ini penting. Ya, singkat, ringkas, padat. Yang pertama Allahumma ighfir dzambahu, minta diampuni dosa. Satu. Yang kedua, tahir qalbahu, sucikan, bersihkan apa? Jiwanya. Karena kalau jiwa belum bersih, belum suci, belum bersih, masih ada syahwat, syahwat, syahwat, syubhat, syubhat, syubhat, ini berat. Makanya mohon, minta, merengek-rengek kepada Allah. Ya, wahassin farjahu, jagalah kemaluannya, jagalah kemaluan, kemaluannya. Karena apa? Tadi mintanya apa? Berzina, minta izin. Ya, ini enggak dicaci, enggak dicela oleh Rasul. Enggak langsung, wah ente gimana katanya. Enggak. Ya, enggak dicaci, enggak dihardik. Karena jahil, bodoh mau diapa. Bodoh mah ya, enggak tahu apa-apa dia. Baru, orang yang jauh dari mungkin manusia atau peradaban atau apa. Ujuk-ujuk. Ya, minta izin berzina. Lah, ibu kamu gimana kalau dizinahi sama orang lain? Mau enggak? Enggak. Makanya sumpah dia, demi Allah tidak. Sumpah lagi. Lah begitu pula manusia yang lainnya. Ya, di sini jawaban Rasulullah SAW lebih mengena. Ah, ini bagi ustaz, pengajar, guru. Kadang ada murid-murid yang seperti ini. Ah, jenis yang seperti ini. Ini juga penanganannya jangan langsung sikat, jangan langsung dihantam, jangan langsung di ah, dia apa, cemooh dan lain sebagainya, dibully, jangan. Balikin, gimana kalau ibu kamu? Dibalikin maksudnya apa? Supaya dia berpikir. Ya, supaya dia berpikir. Lah ibumu gimana kalau dizinahi sama orang lain? Mau enggak? Enggak, demi Allah tidak. Wahai Rasulullah, Ini kan supaya dia berpikir, gimana kalau ibu kamu? Hah? Kadang orang yang syahwatnya tinggi, ingin berzina, ingin bermaksiat, hilang akalnya. Paham? Sudah kesetanan apa? Ingin melakukan perzinahan atau syahwat, na'udzubillah. Karena apa? Akal sehatnya tidak terkendali. Ya. Akal sehatnya tidak terkendali. Ketutup dengan syahwat, ketutup dengan nam emosional, ketutup dengan setan. Makanya dibalikin supaya dia berpikir, lurus lagi akal sehatnya, kejiwaannya, pola pikirnya, supaya sadar. Gimana kalau ibumu mau enggak dizinahi sama manusia yang lainnya? Ini kan supaya dia juga berpikir, loh, kok ibu saya? Ya enggak bisa dong. Lah begitu pula manusia yang lainnya. Tetapi intinya di sini yang kita bahas apa? Doa. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Kalau kita domirnya ke kita apa? Ini Rasul ke orang tersebut. Lah kalau kita apa? Allahumma ighfir dzambi. Tulis yang enggak ini domirnya dirubah. Kalau udah paham sih enggak apa-apa. Ya catat. Allahumma ighfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Saya bang hafal, angkat tangan. Enggak dapat hadiah. Minta ke siapa, Bang Udin atau Bang Sat? Anak bukan panitia. Ayo, Pak. Ayo. Nah. Fardhi, masya Allah. So, doa penting. Ini kondisi seperti ini bukan kecerdasan. Oh dia hebat, dia cerdas, dia masya Allah dan lain sebagainya. Enggak. Siapapun bisa terjerumus kepada kemaksiatan dan dosa. Ini taufik pertolongan dari Allah. Kisah Nabi Yusuf tadi apa? Hah? Wa illa tasrif anni ya Allah, kalau engkau tidak palingkan tipu daya perempuan wanita-wanita itu dariku, aku akan cenderung kepada mereka. Wa aku minal jahilin, dan aku termasuk menjadi orang-orang yang jahil. Fastajabalah, dikabulkan doanya Nabi Yusuf. Artinya ini permohonan Nabi Yusuf yang imannya masya Allah, kenabian orang pilihan, tetap doa nggak bisa. Lebih-lebih kita bukan nabi, bukan siapa, bukan apa-apa. Kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Harus lebih banyak doa. Karena seorang banyaknya merasa hebat, merasa dirinya sempurna, sehingga tidak mau berdoa. Ini bahaya. Celaka, celaka. Na'udzubillah. Mengandalkan apa? Kepintaran dia. Tahu saya mah itu juga katanya. Duh. Tahu. Ya terima kasih kalau sudah dikasih tahu. Nah. Ya. Bukan masalah tahunya. Taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Istiqamah dari Allah. Pertolongan dari Allah. Dipalingkan seseorang dari dosa kemaksiatan semua. Kekuatan dari Allah. Oleh karena itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah. Enggak bisa mengandalkan kehebatan dia, kecerdasan dia, bukan. Ya. Masalahnya bukan masalah kehebatan. Masalahnya juga bukan masalah kecerdasan dia, bukan. Ya, semuanya adalah taufik min Allah. Naam. Ya, selain dari doa Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa ini juga terlebih ketika seorang terfitnah atau difitnah dengan syahwat, dengan perempuan, atau perempuan terfitnah dengan laki-laki, atau nam semakna dengan itu, banyak-banyak kembali kepada Allah. Banyak-banyak kembali kepada Allah. Minta, mohon. Terus, ulangi. Terus. Ya. Nah, dan beramal soleh yang lainnya. Sodakoh. Banyak-banyak sodakoh. Bantu orang. Itu lebih menenangkan. Dan lebih menyelamatkan. Penting. Sodakoh jangan dianggap sepele. Da'u mardakum bis-shadaqat. Obatilah penyakit kalian dengan sodakoh. Penyakit itu berarti ada dua. Ada penyakit hati dan penyakit apa? Badan. Lah ini yang hati yang berat. Obatnya dikasih obat juga tetap gemetar. Mendengar kekasihnya ditelepon, "Wah, siapa fulan?" Gemetar. Terngiang-ngiang. Makan susah, tidur susah. Hah? Enggak bisa apa-apa. Kejang-kejang dia. Dikasih obat juga enggak bisa. Ya, na'udzubillah. Ya, ini pun enggak ada obatnya, pilnya tuh enggak ada maksudnya. Herbalnya pun enggak ada, enggak bisa. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirawat masuk ke rumah sehat atau rumah terapi atau apapun, tetap pulang habis terapi balik maning, kumat maning. Ya. Kumat lagi dia. Nah, lebih yaitu doa. Terapinya doa. Ya, dicek ini sakit. Oh enggak, ini sehat semua katanya. Padahal pulang lagi ke rumahnya sakit. Hah? Allahul musta'an. Ini pentingnya doa. Pentingnya doa. Allah maghfir dambi wa tahir kalbi. Ini kalau domirnya saya, anak. Wa asin farji. Siapa yang belum bisa nyatat? Lihat catatan kawannya. Penting. Selain dia berdoa apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'atik, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ila akhir doa-doa yang banyak. Kembali minta mohon kembali terus. Ah, bukan hanya itu, sodakoh, amalan soleh, qiyamul lail dan lain sebagainya. Ya, mengandalkan hanya kepada Allah. Jangan mengandalkan kepada kehebatan dia, kecerdasan dia, kepintaran dia, enggak bisa. Ya, akan hancur dan binasa. Berapa banyak orang yang hebat, orang yang cerdas, orang yang masya Allah, tetapi sombong, merendahkan orang lain, hancur dan binasa seperti iblis. Anak khairun minhu, kata iblis, sama aku lebih baik dari dia. Na'udzubillah. Kesombongan inilah yang membuat iblis kafir, masuk neraka, disiksa oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Yang tadinya diberikan rahmat berubah dari menjadi azab. Karena apa? Kesombongan jiwa. Dia enggak mukul. Mukul enggak? Enggak. Baku tumbuk. Tidak. Ah. Di mana? Di sini hati. Ini yang lebih berat. Ana khairun minhu, kata iblis. Nah, sehingga sekali lagi pentingnya doa. Sangat-sangat penting. Nah, untuk menyelamatkan diri kita. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, inti pertanyaannya apa? Ya, pertanyaan banyak tadi. Dan wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'adhulli abidihi huma qutbani, kata al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya. Wa ibadatul rahman ghayatu hubbihi, beribadah kepada Rahman harus dengan kecintaan kepada Allah, ditambah wa ma'adhul li'abidihi, yang menyembah juga harus ada ketundukan, kehinaan kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, di hadapan Allah. Nah, ini namanya ibadah. Adapun diterima atau tidaknya, ya urusan Allah nanti, bukan kita. Yang jelas kita lakukan saja. Nah, wallahu a'lam bissawab, wa la haula wa la quwwata illa billah. Fadhalu.